Hang Adi, tresnan balui neken Adi, tandi nasaka ditoya ane, ane membahuli gunung, ngedas tersuci ni malam. Jamirep adi ngale, ane luungan tekan beli, kan bina sekadi batun buruan, resnan beli ne memese, wanta adi ne sayangan. Nene bapesu besetuju, elah mantu beli celeng guling super sedia tel alon masa kapan apa mirip aneh kuangan sekala niskala nunas kita beli sesali apa si terjangka. Kan beli kan dina sekadi batun buluan resnan beli ne memesek wanta adine sayana mene bapesu besetuju telah mantu beli celeng guling super sedia gel angon masa kapan apa mirip aneh kuangan sekala niskala nunas ije beli sesai apa mesti terjangka pesu bersetuju ngelah mantu beli celeng guling su bersedia kel anggon masa kapan apa mirip aneh kuangan sekala niskala nunas ije beli sesali si terjangka.